بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Malam ini alhamdulillah kita kembali bermajelis melanjutkan kajian panduan mudah mengurus jenazah. Dan kita sampai pada tata cara yang keenam dari bab penguburan jenazah, ya, bab tata cara menguburkan jenazah terakhir dalam buku ini. Kita sampai pada tata cara yang keenam. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, يدفن القبر بعد ذلك ولا يرفع ولا يشيد بجص أو غيره. يدفن القبر بعد ذلك. Setelah itu kuburan ditimbun. Ya. Nah, setelah jenazah diletakkan dalam liang lahat atau dalam syak menghadap ke arah kiblat, afdolnya di atas lambung kanan dengan ditempelkan ke dinding lahat supaya tidak tersungkur ke wajahnya, kemudian diganjal dari belakang, ya, dengan tanah misalnya agar tidak berbalik telentang. Tali pengikat kafan dilepas dan diletakkan di situ, kemudian lahat atau syak itu ditutup rapat sampai tidak ada celah yang tersisa. Setelah itu berarti sudah siap ditimbun. Nah, inilah sekarang. Setelah itu kuburan ditimbun. Dalam menimbun kuburan, ya, dikatakan wala yurfa'u, tidak ditinggikan, wala yushayyadu bijasin aw ghairi, dan tidak dilaburi dengan kapur atau selainnya. Nah, karena kita pelajari sebelumnya bahwa ketika lahat sudah ditimbun, nah, kita merujuk juga apa yang dibaca ketika memasukkan mayat ke lahat. Bismillahi wa ala millati rasulillah, atau bismillah wa ala sunnati Rasulullah. Baik. Kemudian juga yang telah kita lewati, ketika lahat mulai ditimbun, ya, disunnahkan bagi yang hadir di situ untuk menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus, iya, ketika sudah mulai ditimbun. Nah, hadir di situ menggenggam dua genggam tangan kanan dan kiri, kemudian ikut menaburkan tanah ke dalam kuburan. Baik. Nah, di sini terkait dengan penimbunan kuburan, tata caranya tidak ditinggikan dan tidak dilaburi dengan kapur atau selainnya. Pembahasan pertama kami jelaskan dalam syarahnya, gundukan kuburan sejengkal dari permukaan bumi. Gundukan kuburan, ya, tingginya hanya sejengkal dari permukaan bumi. Setelah menutup liang lahat, kuburan ditimbun dengan tanah, galian kuburan itu sendiri. Jadi tidak ditambah dengan tanah dari tempat yang lain, tanah yang lain, tetapi ditimbun dengan tanah galian kuburan itu sendiri. Ini berkonsekuensi tinggi gundukannya kurang lebih sejengkal dari permukaan bumi. Ya. Kenapa demikian? Karena kuburan itu ditimbun dengan tanah galian itu sendiri, yang tadinya tanah itu rapat, sekarang ketika dipakai menimbun tentunya tidak serapat yang sebelumnya, berarti agak naik. Yang kedua, tanah yang tadinya ada di dalam liang lahat, yang sekarang jadi liang lahat itu kan jadi kosong, tidak ada tanah di situ. Tadi berisi tanah semuanya. Ketika jadi liang lahat, sekarang berisi jenazah. Jadi tanah yang di situ naik ke atas. Nah, berarti konsekuensinya kurang lebih gundukan itu nanti hasilnya sejengkal. Begitu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti', biasanya tanah gundukan kuburan lebih tinggi satu jengkal dari permukaan bumi. Ya. Mungkin saja lebih tinggi sedikit dan mungkin juga lebih rendah sedikit. Ini kurang lebih satu jengkal. Ini hasilnya seperti itu. Nah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga berkata, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal gundukan kuburan adalah setinggi satu jengkal dari permukaan bumi. Sebagaimana hal ini merupakan sunnah, realitas pun menuntut demikian. Sebab, nah ini penjelasan saya menurutnya sudah dijelaskan tadi, yang kami sampaikan tadi. Sebab tanah galian kuburan akan ditimbunkan kembali pada kuburan itu, dan telah diketahui bersama bahwa tanah sebelum digali lebih padat daripada tanah yang telah diolah, yang ditimbunkan, sehingga permukaannya mesti akan bertambah, tentu naik, kan begitu. Juga karena tadinya liang tempat jenazah dalam kuburan adalah tanah, tadinya berisi tanah, sedangkan sekarang berupa liang yang kosong diisi jenazah. Jadi tanah yang tadinya di situ berpindah ke atas kuburan. Nah, ini penjelasan Ibnu Utsaimin. Semakna dengan ini perkataan Syekh Al-Albani. Perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz. Beliau berkata, merupakan sesuatu yang diketahui bersama bahwa tanah yang dikeluarkan dari liang lahat yang dihuni oleh jenazah dalam kuburan akan ditimbunkan di atas kuburan. Hal itu menjadikan tinggi gundukan kuburan kurang lebih satu jengkal dari permukaan bumi. Jelas ya? Perlu diketahui bahwa permasalahan tinggi gundukan kuburan seukuran satu jengkal dari permukaan bumi sifatnya takridiyah. Kata ulama apa? Bersifat takridiyah. Takridiyah itu artinya pendekatan. Pendekatan. Makanya tadi seperti kata Al-Albani, kurang lebih satu jengkal. Jadi ini hanya pendekatan saja. Karena ukuran jari-jemari setiap orang kan berbeda-beda. Ya kan? Jengkal setiap orang berbeda-beda. Ini kurang lebih segitu. Karena itu konsekuensi. Ya, penimbunan kuburan dengan tanah galian yang sudah dijelaskan tadi. Nah, hal ini dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti', bahwa ini hanya bersifat pendekatan. Nah, kurang lebih satu jengkal. Nah, dalil bahwa ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, sanadnya dinyatakan hasan, berderajat hasan oleh Al-Albani. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam lahat dan ditegakkan atasnya, wa nusiba alaihi labinu nasban, ditegakkan atasnya bata, yakni sebagai penutup lahatnya. Dan sudah dijelaskan bata yang dimaksud bata apa? Bata tanah liat yang dicetak, dikeringkan di terik matahari dan tidak dibakar. Serta wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin, serta ditinggikan kuburannya, gundukannya kurang lebih sejengkal dari permukaan bumi. Nah itu. Nah ini gundukan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sejengkal dari permukaan bumi. Di sini kami nukil bahwa ikut Ibnu Qudamah dan Al-Albani ya, menyatakan bahwa tujuan kuburan diberi gundukan setinggi satu jengkal dari permukaan bumi untuk membedakannya dengan permukaan bumi lainnya yang bukan kuburan. Nah, ini penjelasan apa fungsi gundukan kuburan. Nah, apa fungsi gundukan kuburan? Fungsinya adalah agar diketahui bahwa itu apa? Kuburan. Kalau tidak ada gundukannya, dibuat rata saja dengan tanah, ya tidak ada yang tahu kalau itu kuburan. Nah, jadi harus ada gundukan tadi. Tujuannya supaya diketahui bahwa itu kuburan, ada gundukan kuburan. Agar mendapat perlakuan yang layak. Agar mendapat perlakuan yang layak menurut adab-adab yang diajarkan dalam syariat, dan tidak dihinakan dengan menginjaknya atau semacamnya. Ya, karena kuburan itu tidak boleh diinjak, tidak boleh duduk di atasnya. Ya, apalagi buang hajat di atasnya. Ya, itu semua ada larangannya. Nah, ini kuburan muslim. Di dalamnya ada saudara kita sesama muslim yang punya kehormatan. Ya. Tidak boleh kita injak-injak dia kuburannya. Tidak boleh kita duduk kuburannya. Apalagi sampai buang hajat di situ. Nah. Baik. Lain halnya kalau itu kuburan orang kafir ya. Maka itu tidak ada nilai. Baik. Berikut ini beberapa masalah yang terkait dengan tata cara ini. Masalah pertama, gundukan kuburan berbentuk musannam. Musannam. Musannam artinya melengkung. Melengkung seperti ini. Melengkung seperti punuk unta. Ya. Akan kita dengar dalam penjelasannya, memang ini masalah khilafiyah. Meninggikan gundukan kuburan seukuran satu jengkal dari permukaan bumi disunnahkan dalam bentuk musannam, yaitu berbentuk seperti sanam, punuk unta yang bagian tengahnya melengkung ke atas. Ya. Dalilnya adalah nih, jadi bagian punuk unta, semua tahu punuk unta kan? Punuk unta kan bentuknya gini. Bagian tengahnya melengkung ke atas seperti itu. Dalilnya adalah hadis Sufyan At-Tammar rahimahullah. Dia berkata, Sufyan At-Tammar berkata, meriwayatkan, "Ra'aitu qabran Nabiy sallallahu alaihi wasallam musannaman." Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam musannam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Nah, ini riwayat Al-Bukhari. Di catatan kaki nomor 62 kami jelaskan bahwa hadis ini dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Mustakhraj dengan tambahan lafaz wa qabra Abi Bakr wa Umar kadzalik, serta kuburan Abu Bakar dan Umar seperti itu pula kan. Abu Bakar dikuburkan di samping Nabi, begitu pula Umar setelahnya. Nah, tiga kuburan itu berderet semuanya bentuknya musannam seperti punuk unta bagian yang melengkung ke atas. Nah, ini dalilnya, dasarnya. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad, mazhabnya Imam Ahmad. Imam Malik dan Abu Hanifah, tiga imam mazhab memilih mazhab ini, pendapat ini. Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Ini yang dirajihkan, ditarjih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Ada satu yang belum disebut dari empat imam mazhab. Siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena memang Al-Imam Asy-Syafi'i mazhabnya berbeda di sini. Ini setelahnya penjelasannya. Dengan demikian, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa disunnahkan berbentuk musattah, ya, musattah, yaitu permukaannya datar. Permukaannya datar seperti atap yang datar adalah pendapat yang mana. Ini kita dapati kuburan-kuburan di negeri kita notabene-nya seperti ini. Datar kan mereka? Karena mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Mereka tahunya mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i memang dibuat datar seperti seperti atap-atap, bukan atap rumah seperti kita ya. Karena atap rumah seperti kita malah melengkung kan. Tidak, maksudnya atap yang bentuknya datar begini, dicor gitu. Nah, itu maksudnya musattah. Atap yang datar, bukan atap yang melengkung. Nah, ini berarti pendapat yang lemah. Mazhab Syafi'i ini lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis di atas. Beda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi di atas. Sufyan At-Tammar pernah melihat kuburan Nabi Rasulullah SAW bentuknya musannam seperti punuk unta melengkung di tengahnya. Dan ada tambahan riwayat oleh Ibn Abi Syaibah dan Abu Nu'aim, juga kuburan Abu Bakar dan Umar, tiga kuburan berderet, semuanya seperti itu ya gundukannya. Nah, sekarang apa yang menjadikan Al-Imam Asy-Syafi'i berbeda mazhabnya dengan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad? Di sini dijelaskan, adapun hadis yang dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i, nah, ini dalilnya Syafi'i, tidak mendukungnya secara sanad hadis dan maknanya. Jadi Asy-Syafi'i memang berpegang, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpegang dengan hadis, tapi dari segi pendalilan hadis itu secara sanad jalur periwayatan hadis, dan dari segi makna tidak mendukung pendapat Asy-Syafi'i, yaitu hadis hadis itu adalah hadis Al-Qasim rahimahullah, anna qabran nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar ghairu musyrifatin wala lafi'atin mabthuhatun bibathail 'arsatil hamra. Apa maknanya? Sesungguhnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar tidak tinggi sekali. Ghairu musyrifatin. Jadi tidak tinggi sekali, tidak mencolok tingginya. Ya. Wala lafiatin, tidak pula melekat di bumi. Tidak pula melekat di bumi. Ini tidak rata dengan permukaan bumi. Ini ada gundukan. Ini kurang lebih sejengkal ya. Kemudian mabthuhatun bi bathail 'arsatil hamra. Di atasnya bertaburan batu-batu kerikil yang berwarna merah. Nah, ini makna hadis. Riwayat ini riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Perhatikan, maknanya seperti yang kita dengar tadi. Jadi ghairu musyrifatin wala lafiyah itu artinya tidak tinggi sekali, tidak pula melekat di bumi, ini kurang lebih sejengkal. Kemudian di atasnya bertaburan batu-batu kerikil yang berwarna merah. Asy-Syafi'i rahimahullah menyangka bahwa makna mabthuhah pada hadis ini adalah musattah. Ya, jadi Syafi'i mengartikan hadis ini permukaan gundukannya datar, ya, dengan di atasnya bertaburan batu-batu kerikil yang berwarna merah. Padahal maknanya seperti yang kita dengar, yaitu di atasnya bertaburan batu-batu kerikil yang berwarna merah, bukan menunjukkan datar. Nah, ini sebabnya. Baik. Di samping itu, hadis ini dihukumi dhaif, lemah, oleh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, karena pada sanadnya terdapat periwayat yang mastur. Mastur artinya tidak diketahui keadaannya. Tidak diketahui bagaimana keadaan rawi itu. Namanya Amr bin Uthman bin Hani. Jadi di sanad riwayat hadis tadi ada rawi bernama Amr bin Uthman bin Hani, diperiksa bagaimana status orang ini ternyata tidak ada ahli hadis yang merekomendasi dia. Keadaannya tidak diketahui. Mastur. Rawi jika tidak diketahui keadaannya, tidak ada yang merekomendasi dia, maka berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Dalam ilmu hadis, ilmu ushul hadis yang seperti itu difonis dhaif. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis ini dhaif. Jadi dari segi riwayat lemah, dari segi makna juga ya tidak seperti yang dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan hadis yang menjadi dasar madhab Ahmad, Malik, Abu Hanifah jelas dalam Sahih Al-Bukhari seperti yang telah kita dengar bahwa kuburan Nabi ya musannam, jelas dari musannam itu artinya seperti onta melengkung bagian tengah. Begitu pula kuburan Abu Bakar Umar pada riwayat Ibn Abi Syaibah dan Abu Nu'aim. Wallahu a'lam. Tetapi perbedaan perlu kami sampaikan di sini di akhir pembahasan, perbedaan pendapat ini dalam hal yang lebih utama, bukan perbedaan halal haram gitu ya, tapi perbedaan apa, mana yang lebih utama. Nah, setelah disepakati bahwa keduanya boleh, jadi ulama sepakat dua-duanya boleh, kuburan gundukannya dibuat musannan, bagian tengahnya melengkung ke atas, ya bisa dibuat datar seperti atap yang datar seperti mazhab Syafi'i juga bisa, semuanya bisa, tidak ada masalah. Hanya saja pilihan mana yang lebih utama, maka lebih utama yang musannam seperti kuburan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam. Kemudian masalah kedua, hukum peletakan nisan dari batu atau bata atau besi atau kayu atau semacamnya, apa saja, karena itu fungsinya adalah tanda ini kuburan siapa, saya akan dijelaskan nanti, pada bagian kepala, pada bagian kepala kuburan, jadi satu saja di bagian kepalanya saja sebagai tanda pengenal kuburan. Nah, ini fungsinya. Jadi pertama, peletakan nisan itu di bagian kepala kuburan, bagian kepalanya jenazah dalam kuburan. Yang kedua, itu fungsinya tanda pengenal kuburan, agar dikenali, oh ini kuburan bapak saya, oh ini kuburan ya kakek saya, ini kuburan fulan, gitu. Itu tujuannya. Jadi kalau gundukan tadi, gundukan kuburan sebagai pengenal bahwa itu kuburan. Itu kuburan, agar diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya. Sesuai tuntunan syariat. Ya. Ini tidak terhinakan, diinjak dan semisalnya tadi dijelaskan. Sedangkan nisan yang di bagian kepala kuburan itu tujuannya sebagai pengenal ini kuburan siapa, siapa yang dikuburkan di dalam. Sehingga ketika orang dekatnya, keluarganya misalnya hendak ziarah kubur, menziarah kuburannya dengan tujuan untuk mendoakannya, maka dia cari kuburannya, dia bisa dapatkan kuburannya dengan dia tandai, dia kenali dari ini nisannya. Nah, jika tidak, dia masuk ke area perkuburan, cari mana kuburan ya keluarganya, dia cari, dia tidak kenal jika tidak ada tanda pengenal seperti ini. Paham? Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat hal itu tidak mengapa. Yani Imam Ahmad bahasanya tidak mengapa peletakan nisan. Ini yang dirojihkan, yang ditarjih, dipilih oleh Asy-Syaukani, Ibnu Baz dan Al-Uhaymin. Baik. Kemudian pendapat yang lain, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad pada riwayat lain. Jadi Imam Ahmad punya riwayat lain selain yang tadi. Riwayat lain dari Imam Ahmad itu sama dengan gurunya yaitu Asy-Syafi'i, berpendapat hal itu sunnah. Ini yang dirajihkan, yang ditarjih Al-Albani. Jadi ada dua pendapat mengenai peletakan batu nisan. Yang pertama, riwayat dari Imam Ahmad mengatakan boleh dan tidak mengapa, tetapi tidak ditegaskan bahwa itu sunnah. Nah, yang mentarjih ini Asy-Syaukani, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Yang kedua, pendapat bahwa peletakan nisan itu sunnah. Itu disunnahkan. Nah, ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ini salah satu yang diriwayat lain dari Imam Ahmad, dan itu mazhab Asy-Syafi'i. Wa itu sunnah. Dalilnya adalah hadis Al-Muttalib bin Abdullah bin Hamtab. Ya, Al-Muttalib bin Abdullah bin Hamtab mengatakan lamma mata Uthman bin Mad'un ukhrija bi jinazatihi fadufina. Ya. Ketika Uthman bin Mad'un meninggal, jenazahnya dikeluarkan lalu dikuburkan. Ya. Amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bi hajarin falam yastati' hamlaha. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang agar membawakan sebuah batu. Ya, minta kepada seorang yang hadir agar bawakan Nabi batu. Batu itu mau oleh Nabi akan dijadikan nih nisan. Tetapi orang itu tidak mampu mengangkatnya. Berat. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an zira'i. Qala al-Muttalib قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه. Karena orang itu tidak bisa mengangkatnya, akhirnya Rasul yang berdiri sendiri. Ya, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menyingsingkan kedua lengan bajunya. Kata laki-laki yang mengabarkan kepada aku hadis ini dari Rasulullah SAW, kata siapa tadi Al-Muttalib itu, ya, kata laki-laki yang mengabarkan kepada aku hadis ini dari Rasulullah SAW, seakan-akan aku sedang memandang putihnya kedua lengan Rasulullah SAW tatkala beliau menyingsingkan kedua lengan bajunya, kemudian beliau membawanya, Nabi mengangkatnya sendiri dan meletakkannya di sisi kepalanya, kepala kuburan. Ya. Wa qala ata'allamu biha qabr akhi wa adfanu ilayhi man mata min ahli. Nabi meletakkan batu itu sebagai nisan di bagian kepalanya, kepala kuburan, seraya bersabda, kata Nabi, aku menandai dengannya kuburan saudaraku dan menguburkan ke sisinya siapa saja yang meninggal dari keluarga. Nah, jelas di sini tujuan peletakan batu nisan itu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi, sanadnya dinyatakan hasan, berderajat hasan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Ya. Di sini ada keterangan pada catatan kaki nomor 64. Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan bahwa Al-Muttalib, periwayat tadi Al-Muttalib bin Abdullah bin Hamtab, bukan dari kalangan sahabat. Berarti dia tidak menyaksikan penguburan itu. Tetapi ia telah menyandarkan riwayatnya dari seorang sahabat yang tidak disebut namanya. Tadi dia mengatakan kata laki-laki yang mengabarkan kepadaku hadis ini dari Rasulullah SAW. Itu sahabat itu. Meskipun tidak diketahui namanya, maka tidak masalah. Karena jelas dia sahabat. Semua sahabat direkomendasi, terpercaya. Nah, sahabat tanpa nama tidak masalah dalam periwayatan, karena sabda Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW semuanya terpercaya. Nah, direkomendasi dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi jelas ini, ya, benar riwayatnya dari Nabi SAW. Al-Albani semakin menguatkannya. Al-Albani semakin menguatkannya dengan dua hadis lain yang semakna dengannya. Jadi di samping hadis ini dinilai berdaya hasan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani, Al-Albani juga semakin menguatkan, ya, riwayat ini dengan dua hadis lain yang semakna sebagai penguatnya. Nah, dalam Ahkamul Janaiz. Baik, jadi jelas. Nah, maka di sini kami jelaskan berkenaan dengan nisan, berkenaan dengan nisan terdapat dua kesalahan yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Perhatikan ini. Ada dua kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terkait dengan tata cara nisan. Kesalahan yang pertama, dua nisan untuk kuburan lelaki dan satu nisan untuk kuburan wanita. Nah, sebagian orang membedakan untuk laki-laki nisannya dua, untuk wanita nisannya satu, atau sebaliknya, atau bahkan juga ada yang inisiatif dibalik, untuk wanita nisannya dua, untuk laki-laki nisannya satu. Ya, kami nukil di sini bahwa Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Uthaymin menegaskan bahwa apa yang ditemukan pada sebagian negeri membedakan antara kuburan lelaki dan wanita dengan cara meletakkan dua nisan untuk kuburan lelaki dan satu nisan untuk kuburan wanita, atau sebaliknya dua nisan untuk wanita dan satu nisan untuk lelaki, tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan kami nukil di sini ada dua imam, Asy-Syaukani dan Al-Albani, menegaskan bahwa meletakkan dua batu nisan pada kuburan wanita merupakan bid'ah. Dibid'ahkan oleh Al-Albani dan sebelumnya Imam Asy-Syaukani. Baik, yang kedua, meninggikan nisan lebih dari nisan-nisan sekitarnya. Kesalahan yang kedua, meninggikan nisan lebih dari nisan-nisan sekitarnya, nisan-nisan kuburan-kuburan yang di sekitarnya ini lebih daripada yang lain. Nah, Al-Uthaymin, yakni Ibnu Syekh Al-Uthaymin, menegaskan dalam Majmu' Fatawa war Rasail, ya, beliau berfatwa bahwa nisan tersebut tingginya tidak boleh melebihi nisan-nisan yang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sederhana saja. Sederhana saja, asalkan ada nisan di situ. Ya, batu dan semisalnya. Baik. Sebagai tanda pengenal, ya. Jadi tidak melebihi nisan-nisan, tidak boleh melebihi nisan-nisan lainnya di sini. Karena hal itu masuk dalam keumuman makna. Kenapa dilarang lebih tinggi daripada nisan-nisan yang kuburannya ada di sekitar? Karena hal itu masuk dalam keumuman makna hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Ali bin Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, "Ala ab'atsuka 'ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nah, perhatikan posisi Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, ya, penguasa, ya, maksudnya tinggi. Baik, maukah engkau aku utus, kata Nabi, kata Ali, maukah engkau aku utus dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku dengannya? Nah, janganlah an la tad'a qabran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau biarkan ada satu kuburan yang tinggi melebihi sunnah kecuali engkau ratakan dengan kuburan sekitar yang tingginya sesuai dengan sunnah. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Jadi Nabi pernah mengutus Nabi Rasulullah pernah mengutus Ali, ya, dengan tugas itu. Dan ketika Ali menjadi khalifah, ya, mengatakan kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, maukah saya utus yang ditugasi? Nah, yaitu apa instruksinya? Jangan engkau biarkan ada kuburan yang lebih tinggi, yakni melebihi sunnah, kecuali engkau ratakan. Ini ratakan maksudnya dinormalkan sesuai sunnah. Jadi gundukannya hanya sejengkal kurang lebihnya, kemudian nisannya juga sederhana saja, tidak tinggi, ya, tidak dimewahkan, tidak dibuat tinggi yang mengandung makna dibesar-besarkan, diagungkan. Nah, gitu. Baik, karena akan datang nanti penjelasan, memperlakukan kuburan itu harus adil, ya, tidak boleh menghinakan kuburan. Kuburan muslim tidak boleh diinjak, tidak boleh duduk, tidak boleh buang hajat, ya, dihargai karena itu kuburan salah kita muslim. Tetapi juga tidak diperlakukan ekstrim berlebihan, dibangun, diwarnai, ya, dimegahkan, dibesarkan, ditinggikan, sehingga ini menjadi wasilah apa? Wasilah syirik. Nah, yaitu penyembahan kuburan. Nah, akan datang nanti tentang ini. Baik. Kita lanjut masalah ketiga. Apa solusinya apabila nisan tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai tanda pengenal, lantaran banyaknya kuburan di sekitar yang bernisan serupa? Nah, ini mungkin terjadi di area kuburan yang luas, kuburannya banyak sekali dan nisan-nisannya serupa. Ya, nisan-nisannya serupa. Nah, jika nisannya sama ya, diberi seperti yang lainnya, dia tidak bisa mengenali. Nah, ini kuburan keluarganya. Jadi, apa solusinya? Solusinya adalah membuat tanda pengenal, kode tertentu pada suatu lempeng kulit atau semacamnya, bikin kode lalu ditempelkan pada nisan. Tempelkan pada nisan. Jadi ketika datang dicari kodenya, oh ini kuburan yang saya cari, kuburan keluarga saya. Hal ini telah dicatatkan oleh sebagian ulama dan dibenarkan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Kata Al-Uthaymin dalam Majmu' Al-Fatawa, Majmu' Fatawa Rasail, fatwa beliau, apabila hal ini sudah mencukupi, pakai kode saja untuk menandai nisannya, kuburannya, tidak butuh menulis nama pada nisan. Ini fatwa Ibn Uthaymin. Beliau mengatakan jika pakai kode sudah mencukupi, tidak butuh menulis nama pada nisan. Nah, ini pendapat Ibn Uthaymin. Jadi sedapat mungkin hindari penulisan nama pada nisan. Pakai kode saja selama masih bisa. Ya. Sementara itu, Syekh Al-Albani punya fatwa membolehkan untuk menulis nama jenazah pada nisan sebagai solusinya. Ya, menulis nama pada batu nisan atau pada kayu nisan, maksudnya nisan batu kayu maksudnya, sebagai solusinya boleh. Tetapi kata Al-Albani tidak lebih dari sekadar nama jenazah, namanya saja, namanya siapa misalkan, ya namanya siapa Yazid misalkan, ya namanya Uthman, ya namanya saja, ya. Pak Iyo, kalau misalnya di situ nanti ada yang namanya Uthman beberapa orang, yang mana Uthman yang mana? Berarti Uthman bin siapa disebut di situ lah yang membedakan Uthman bin siapa gitu, itu dibedakan. Berarti kan begitu ya? Nah, karena kalau Uthman saja kemudian ternyata beberapa orang bernama Uthman, sama saja bingung nanti Uthman yang mana ini yang. Nah, Pak Iyo, jadi sekadar nama. Ya, tidak. Jadi maksudnya tidak perlu sampai ditulis tanggal lahir. Tanggal lahir. Ada tanggal lahirnya macam-macam ya. Namanya saja. Fulan bin fulan, Uthman bin Zaid, misalnya. Baik. Ini dua fatwa yang berbeda antara Al-Uthaymin dan Al-Albani. Kami di sini menyimpulkan solusi pertama lebih selamat. Solusi yang ditawarkan Ibn Uthaymin, pakai kode saja menghindari penulisan nama, itu lebih selamat. Tetapi tidak mengapa insyaallah menempuh solusi yang disebutkan Al-Albani. Yang penting tidak lebih dari nama. Ya, tanpa tanggal lahir saya kan tidak butuh. Ngapain ada tanggal lahir segala ini? Nah. Ya, itu ya, tidak dibutuhkan karena tujuan nisan untuk mengenal ketika ziarah bisa dikunjungi kuburannya untuk didoakan tujuannya. Nah, jadi penulisan nama sudah mewakili itu saja. Wallahu a'lam. Itu agak terlambat. Ya? Masuk isu? Belum. Iya, isya masuk jam berapa? Oh, sekarang jam berapa? Baik, materinya cukup. Jika misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin sekitar 5 menit kita ambil waktu. Kita tanya jawab sedikit semampunya. Allah. Iya, ditanyakan kuburan ketika masih baru, gundukannya masih jelas. Jika sudah waktu berjalan setahun hilang gitu, memang harus dirawat. Nah, karena kalau tidak hilang kuburannya, nanti ketika mau ziarah kubur, cari kuburan keluarga kita mau kita doakan. Nah, tujuan ziarah kubur kan dua ya. Tujuan ziarah kubur itu dua. Tujuan pertama untuk mendoakan jenazah yang dikuburkan. Nah, tujuan yang kedua untuk memperhalus hati, mengingat kematian. Itu tujuannya. Bukan ziarah kubur untuk berdoa di sisi kuburan, apalagi untuk berdoa minta hajat, minta kesembuhan dan sebagainya kepada penghuni kuburan. Ini syirik akbar, syirik besar. Itu membatalkan Islam, membatalkan keislaman. Nah, kalau gundukannya hilang, kita mau ziarah untuk mendoakannya, ya tidak bisa jadinya, karena tidak tahu lagi mana kuburannya. Nah, jangankan misalnya gundukannya, saya sudah tidak. Begitu pula yang kedua tadi, tujuan gundukan kuburan supaya diperlakukan dengan adab-adab yang benar. Nah, jika gundukannya tidak jelas, orang melintas di situ, diinjak, duduk, bahkan mungkin ada yang buang hajat di situ kan, begitu. Nah, jadi diperbaiki kembali dulu, dirawat. Nah, tetap diperhatikan. Gitu Allah. Ada yang lain? Nanti akan kita bahas. Biasanya menyebabkan gundukan kuburan itu terbongkar atau hilang karena hujan ya, biasanya. Nah, akan kita bahas nanti bagaimana cara mengantisipasinya. Di antaranya diberi batu-batu kerikil di atas gundukannya itu untuk menahan supaya tanahnya tidak runtuh, tidak jatuhan, tidak. Itu di antara solusinya. Nah, tapi bukan dibangun di semen dan lainnya, enggak. Nah, karena ada larangan membangun kuburan. Baik. Solusi yang memang tetap menjaga tapi tidak sampai melanggar larangan, tidak sampai pada makna yang mengandung makna kuburan ini diperlakukan berlebihan, dibesar-besarkan, diagungkan, dimuliakan berlebihan sehingga menjadi wasilah kesyirikan akan datang nanti. Tadi sudah kita dengar ya, Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ali bin Abi Thalib juga mengutus Abu Hayyan Al-Asadi untuk meratakan kuburan. Ini kan pemerintah sifatnya itu tugas. Nah, artinya karena kalau sifatnya bukan pemerintah, ada misalnya golongan tertentu datang kemudian kuburan diratakan, heboh kan, nanti jadi fitnah jadi. Nah, tapi mungkin kita secara pribadi bisa melakukannya untuk kuburan keluarga kita misalkan. Ya, tentunya dengan memberi pemahaman terlebih dahulu kepada yang terkait agar dikembalikan kepada sunnah, agar menghindari hal-hal yang ini dilarang, diharamkan. Nah, sehingga kita melakukannya dalam keadaan tidak terjadi fitnah kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga yang terkait. Nah, seperti itu. Jadi bukan asal bertindak begitu saja tanpa pertimbangan. Mungkin cukup ya. Nah, jazakumullah khairan. Cukupkan semua. Assalamualaikum.